keluarga pertama ya, karena tanpa keluarga kita nggak bisa keluar dari rumah kan, karena kita semuanya dari rumah yang berbeda, datang ke satu tempat markas gitu, tentu dukungan dari keluarga masing-masing. Dan ya terus di luar formasi berempat ini, Dani tentunya, Dani Pete yang udah ikut Gigi dari tahun 95. Terus ya yang Gigi bisa Gigi ya, manggung kemana-mana seperti itu ya, kru terus fans, karena yang masih menganggap bahwa kita bernyawa atau kita juga bisa pede karena ada yang ikut nyanyi bareng, yaitu mereka fans. Yang kalau buat kami fans itu yang benar-benar mati hidup Gigi tuh tetap mereka akan ada di situ gitu. Jadi bukan hanya pas Gigi pas benar-benar lagunya bagus disukain orang banyak terus baru fans itu ada, tapi beneran yang pas kita lagi drop juga mereka tetap ada. Yang satu lagi yang penting banget, mungkin panggung bisa berdiri, bisa jalan ke tiap kota, sponsor tentunya. Jarum coklat buat Gigi, bener kayak sahabat yang bener-bener ngertiin banget. Maksudnya ke konsep apapun juga mereka nggak sampai ikut nimbrung seperti apa ya. Kita punya konsep A, B, C, oke aja. Itu sesuatu yang buat apa ngeluapin emosi Gigi bisa nyampe ke semua orang berkat mereka. Ngabuburit itu benar-benar konsep gigi dan jarum coklat gitu, dan alhamdulillah kita udah jalanin 10 tahun kayaknya konser terpanjang ya selama di Indonesia. Terus kayak apa kabar kawan, ya gue bilang sebuah letupan-letupan yang seru antara gigi sama jarum coklat.